أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام من ختامان نواقض الإسلام إن شاء الله طيب كسي أستاذ عبد الرحمن يرد بجا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazin rahimahullah fi al-aqidati sahihati wa ma yudadduha wa nawaqidul Islam. اعلم أيها الأخ المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا عن الإسلام ومن أخطرها وأكثرها وقوعا أشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب نذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة والعافية منها مع توضيحات قليلة تذكر بعدها. طيب. Ya, di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, ilam ayuhal akh muslim, tahuilah semoga wahai saudara muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba untuk masuk ke dalam Islam. Jadi masuk ke dalam Islam itu bukan pilihan, namun kewajiban. Ya, namun kewajiban. Taib. Adapun firman Allah, ya wa may yakfur falyakfur, siapa yang ingin kafir silahkan dia kafir, itu ancaman. Bukannya dipersilahkan mukmin, dipersilahkan kafir, tidak. Taib. Wa tamassuka bihi. Dan Allah telah mewajibkan agar kita berpegang teguh dengan Islam. Wal hadhar, dan Allah SWT telah mewaspadai. Ya. Baik. Allah telah mewajibkan untuk mewaspadai dari segala hal yang menyelisihi Islam. Ya. Apakah pemahaman kekufuran, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang menyelisihi keislaman. Mimma yukhalifu. Mimma yukhalifuhu wa ba'atsa nabiyahu Muhammadan, dan Allah telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidawati ila dalik, untuk mendakwahkan kepada Islam tersebut. Dan Allah azza wajalla telah mengabarkan bahwasanya siapa yang mentaati nabinya maka dia mendapatkan petunjuk, siapa yang berpaling dari nabinya maka dia telah tersesat. Dan Allah telah memberikan peringatan di banyak ayat tentang sebab-sebab kemurtadan dan berbagai jenis kesyirikan dan kekufuran. Dan para ulama rahimahumullahu taala telah menyebutkan di bab hukum murtad di seluruh buku fikih bahwasanya seorang muslim dia terkadang murtad dari agamanya ketika dengan berbagai jenis dari kemurtadan yang sangat banyak yang membatalkan, yang akan menghalalkan darah dan hartanya disebabkan dia murtad. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man baddala dinah faqtuluh, Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, maka bunuhlah dia. Bukannya diakomodir. Ya. Yang mengganti agama dibunuh oleh pemerintah, bukan diakomodir dengan diperbolehkan ganti KTP, ya, merubah ya agama, tidak. Ini diakomodir, apalagi dibiarkan tampil ya menjelaskan sebab-sebab kemurtadannya dengan cerita dustanya atau dari wangsit-wangsit setan. Sebagaimana kita dengar, ada orang yang murtad, kemudian dicerita, dakwahin. Kenapa dia murtad? Karena ketemu malaikat di mimpi. Karena ada ini, itu. Ini, la ilaha illallah. Nah, ada tuh ceritanya di negeri Islam kayak begitu. Yang murtad, ya dibunuh. Ini yang murtad bisa dakwah. Ya. Didakwah di gereja. Bahkan jadi, apa namanya? Testi, apa istilahnya? Bukan kalau dia... testimoni itu, ah, apa tuh namanya? Itu kan kurang aja. Kenapa dia murtad? Disebabkan dia semenjak saya kenal Kristen, saya tenang, tentram, damai. Mana ada di negeri Islam kayak begitu? Murtad ya dibunuh. Gak bisa itu, boro-boro nyampein testimoni. Dia selesai lehernya duluan. Ya, dibunuh oleh pemerintah Muslim. Hai barakallahu fikum. Ini penting. Ya. Taib, ya wa yakunu biha kharijan anil Islam, yang jadilah dia dengan sebab dia terjatuh ke dalam pembatal keislaman tersebut, dia keluar dari Islam. Dan di antara yang paling berbahayanya dan yang paling banyak orang terjatuh ke dalam kemurtadan ialah ada 10 pembatal. Tapi di footnote tadi zakaraha Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wa ghairuhu min ahli al-ilm rahimallahu taala. Nadzkuruha. Nadkurulaka, kita akan menyebutkannya di antara pembatal Islam tersebut untuk Anda pimayali sebagai berikut ala sabilil ijaz. Ya, tentunya ini ya sebagai ringkasan aja. Ya, yang ringkas saja. Taib, yang ringkas saja. Ya. Agar Anda mewaspadainya. Agar Anda berhati-hati darinya. Ya. Taib. Ya. Agar orang selain Anda pun juga berhati-hati dari orang lain dengan mengharapkan keselamatan, ya, dengan mengharapkan keselamatan, ya, dari pembatal-pembatal Islam tersebut, ma taudihatin qalilatin, disertai dengan ya penjelasan yang sedikit, nadkuru ba'daha, yang kita akan sebutkan setelahnya. Al-awwal, terus lanjut. Al-awwalu minan nawaqidil ashrati asyirku fi ibadatillahi. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. Baik. Ini sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Yang pertama adalah syirik, dibawakan dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ayat ini innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, termasuk kesyirikan di sini maksudnya kekufuran dan semua hal-hal yang membatalkan keislaman. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang berbuat syirik, faqad haramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan surga bagi dia. Ya, tidak ada ceritanya orang kafir, ya, musyrikun itu masih punya harapan masuk surga kalau mereka tidak bertobat dari kesyirikan kekufuran mereka di dunia. Tidak ada itu ceritanya. Allah haramkan surga untuk mereka. Kalau ada yang bilang, ya bisa jadi orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrikun, kafirun masih bisa masuk surga lewat jalan lain karena mereka di dunia baik hati, semisal Bunda Teresa, ya. Dan kafir-kafir lainnya yang mereka suka berdonasi, bisa jadi mereka masuk surga, maka orang ini pun kufur, kafir juga. Ya, mendustakan ayat. Allah sudah nyatakan, innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Dia bilang masih ada kemungkinan. Ini ajib ini. Ya, di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada orang yang telah mati, ya, beristighosah kepada mereka, meminta pertolongan, bernazar, menyembelih untuk mereka. Dan selainnya dari berbagai macam jenis kesyirikan, yang dimaksud kesyirikan di sini adalah kesyirikan akbar. Ya, bukan asghar. Kalau syirik asghar itu ada riya, sun'ah, ya, ada juga syirik khafi. Ya, syirik khafi yang kemarin di kitab tauhid. Semisal seseorang menyatakan masyaallahu wa syista. Kalau riya, sun'ah itu yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Karena itu di hati. Namun kalau syirik khafi, manusia sebagian ada yang tahu. Karena ketika sahabat menyatakan masyaallahu syita, Nabi tahu itu syirik. Syirik asghar, Nabi langsung menegur, aj'altani lillahi niddan, apa engkau hendak menjadikan diriku tandingan untuk Allah? Ah, orang tersebut pun berhenti. Itu syirik asghar berupa syirik khafi. Baik, tafadhal. Atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim faqad kafara ijma'an. Baik, yang kedua ini bagian dari yang pertama. Ya. Yang kedua bagian dari yang pertama. Baik. Nah, itu yang menjadikan perantara antara diri dia dengan Allah, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepada mereka syafaat, bertawakal kepadanya, maka dia kafir berdasarkan ijma. Nah, ini bertawassul yang diperbolehkan oleh syar'i cuma tiga. Ya, bertawassul dengan Asmaul Husna, ya, ketika berdoa ya Hayyu ya Qayyum, dan dianjurkan yang sesuai dengan konten permintaan. Dari doa yang ingin kita panjatkan. Kalau pengen rezeki, ya Razzaq. Ya. Kalau pengen ilmu, ya Alim. Ya. Dan seterusnya. Yang sesuai. Taib. Nah. Walillahi lasma'ul husna fad'u biha. Yang kedua, tawassul dengan apa? Amal soleh. Amal soleh. Ya, amal soleh. Yang ketiga dengan? Doa orang soleh. Doa orang soleh yang masih hidup dan dia hadir. Ya. Selain dari itu, imma syirik, imma bid'ah. Dan kebanyakan syirik. Ya. Banyak syirik. Adapun bertawassul dengan jah Nabi, itu tidak syirik. Bid'ah dan wasilah menuju syirik. Ya. Ya. Adapun hadis. Ya. Ida sa'altumullaha fas'alu bijahi fa'inna jahi indallahi al-azim. Itu hadis la asla lahu. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mohonlah ya kepada Allah dengan perantara jahku, kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah itu azim, agung, itu hadis palsu. Ya, beristighosah kepada jah itu bidah. Itu bidah, namun bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, yang kufur itu kalau jelas dia memberikan ibadah kepada penghuni kubur. Ya, bukan yang bidah. Baik. Jadi kalau ada yang bilang beristighosah dengan jah itu kufur akbar, ini keliru. Ya. Para ulama tidak ada yang berkata seperti itu. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak berkata demikian. Ya, saya pernah dengar ya, tentu juga pernah dengar kan. Bahkan oleh yang berbicara seperti itu membukukan di buku tulisannya, ya. Nah, itu kita harapkan dia meralat dan bertobat pada Allah. Itu enggak ada. Para ulama menyatakan tidak. Ya, bukan kufur akbar, bukan syirik akbar. Apa namanya? Bukan kufur akbar. Ya, minimal apa paling maksimal syirik asghar. Terus lanjut. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Nah, kalau dalam teks yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada tambahan ijma'an. Ya, berdasarkan ijma. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin? Musyrikin, kafirin dan semua. Ya, atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Karena syarat dari iman yang pertama adalah kufur terhadap tagut. Siapa yang kufur kepada tagut, baru yu'min billah, baru Allah tetapkan. Syarat yang kedua yu'min billah, baru Allah tetapkan dia ada iman. Faqad istamsaka bil'urwatil wusqa fi shamalah, baru ada iman. Tapi syarat yang pertama kufur pada tagut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah makna tagut yang di silsilah Rasail, ya. Kapan itu kita bacakan? Biasanya di daurah ya, dijadwalkan daurah ya. Qadarullah, daurahnya enggak bisa dilaksanakan bulanan karena pandemi. Ya, karena kita aturlah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di ya, risalah beliau mana tagut telah menjelaskan bahwa ya, syarat iman yang pertama kufur kepada tagut. Kufur kepada tagut sifatnya itu bagaimana? Memusuhi para ya, penyembah selain Allah, orang-orang yang memberikan ibadah pada selain Allah, berlepas diri dari mereka dan mengkafirkan mereka, mengkafirkan mereka. Ya, siapa yang tidak mengkafirkan mereka itu belum barok terhadap musyrikin. Belum barok terhadap musyrikin. Baik. Yang Nabi Ibrahim mengatakan, "Itqulu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Wa qad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wa ala." Ya. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian, kami kafirkan kalian. Itu kata para ulama yang ayat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Siapa sih yang dimaksud walladzina ma'ah? Pakai jamak alladzina ma'ah. Itu siapa? Itu bukan umatnya Ibrahim. Karena Ibrahim berkata kepada Sarah yang beriman waktu itu hanya beliau dan Sarah. Nambah satu lagi istrinya, Hajar. Jadi kata para mufassirun, walladzina ma'ah itu adalah seluruh para nabi dan rasul. Idh qalu liqaumihim, siapa itu? Wau jamaah diqalu. Ibrahim dan para nabi dan rasul. Ya. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Ya, kufur kalian, kami ingkari kalian, kami kafirkan. Telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian forever ever sampai kalian beriman pada Allah Ta'ala, sampai kalian bertauhid. Nah, terus lanjut. Ar-rabi'u man i'taqada anna huda ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, iya. Kalau ada yang mencegah kita mengkafirkan musyrikun, maka dikafir. Ini kacau ya, enggak mengkafirkan orang kafir aja kafir, ini ngelarang kita jangan ngafirin orang kafir yang mbahnya kafir. Ada orang enggak mau kafir orang kafir. Ya, Yahudi, Nasrani, jangan dikafirkan. Itu radikal. Dia kafir. Nah, kita mengkafirkan Yahudi, Nasrani, dilarang sama dia. Ini mbahnya kafir. Mbahnya kafir. Ya, ada si mbah kafir ngomong begitu. Ya, dia bilang ciri radikal mengkafirkan agama lain karena semua agama rahmat, saya bilang kafir, rame-rame murjiah belain dia. Hah? Rame-rame murjiah belain. Ini saya nggak ngomong buat bukan siapa-siapa, ini kan kita ngalamin sendiri. Hah? Murjiah berkolam-kolam bela itu dia, ya, si bad looking. Hah? Rame-rame murjiah berkolam-kolam belain dia. Oh, ini takfiri khawarij, ajib. Takfiri khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Kayak gak pernah belajar ya. Kan lucu itu. Hah? Allah musta'an. Terus lanjut. Rabi'u man i'taqada anna huda ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Ini mengenai berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, kenapa disebut kafir? Karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti tidak sah, ya, syahadat Muhammad Rasulullah. Karena kesempurnaan Muhammad Rasulullah adalah mengikuti Nabi. Maknanya apa? Ta'atuhu fi ma'amar. Ya, wa ta'atuhu fi ma'amar. Kemudian apa lagi? Tasdiquhu fi ma'akhbar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajah. Wa ala yu'badallahu illa bima syara. Lu gimana ceritanya? Nabi menetapkan hukum. Dia malah enggak mau taatin itu. Dia malah mau mentaati hukum yang ditetapkan oleh orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Gimana ceritanya? Dan itu pun syirik kepada Allah karena ya, yang namanya berhukum kepada hukum Allah itu masuk dalam dua cakupan tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Maka keliru kalau ada yang mengatakan oh tauhid tersendiri, tauhid hakimiyah. Tidak. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Syarah Kasyful Syubuhat. Itu dimasuk ke tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Bahwa hukum milik Allah tauhid rububiyah. Berhukum kepada Allah tauhid uluhiyah. Karena itu adalah ibadah. Nah, ya di Subul Salam ini udah pernah kita kaji, ya. Adapun Syekh bin Bas menjelaskan yang selamat dari orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dalam keadaan dia meyakini, menegaskan, mengumumkan hukum Allah yang terbaik, hukum yang diterapkan itu jelek. Walaupun ini pendapat ini enggak dipilih oleh guru Syekh bin Bas. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim tetap menyatakan kufur. Ya. kufur. Mau alasannya apa? Nah, itu sudah pernah kita kaji. Ya. Itu bukunya Syekh Muhammad bin Ibrahim, katanya pernah mau kita baca di sini. Siap enggak antum? Hah? Ada PDF-nya kan? Singkat. Apa benar? Tahkimul Qawanin. Syekh Sulaiman Al-Askor, buku yang kita kaji, juga punya buku. Nama kitabnya Qawanin Al-Ilahiyah La Qawanin Jahiliyah. Itu juga bagus. Silakan cari PDF-nya. Mungkin itu kita baca. Kalau yang buku Syekh Muhammad bin Ibrahim, ini banyak belum siap. Ya? Allah musta'an. Enggak ada yang kaji ya? Ya? Enggak ada. Dicekal, cekal sama siapa? Hah? Syekh Muhammad bin Ibrahim belum tahu. Itu cucu dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya? Syekh Abdurrahman bin Hasan punya anak. Namanya Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif punya anak, namanya Syekh namanya punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Muhammad. Nah, itu dia Syekh Muhammad bin Ibrahim. Guru Syekh bin Bas itu. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang mencekal beliau? Mufti pertama di Saudi. Ulama Ahlussunnah. Semua ulama muji. Ya, Murjiah aja yang sebel. Murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Qarawi, Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Ibnu Qasim, Syekh Abdurrahman bin Qasim, Syekh bin Bas, murid-muridnya. Siapa yang mencekal Syekh Muhammad bin Ibrahim? Kita cekal balik. Hah? Kita cekal balik. Ajib, Syekh Muhammad bin Ibrahim umur 28 tahun menjadi mufti. Sudah berfatwa. Ya, buta beliau. Buta. Sampai tuanya ngajar Alfiyah Ibnu Malik, ngajar matan-matan tajwid, ngajar tafsir. Buta beliau. Makanya mufti Saudi tiga berurutan itu buta semua. Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh bin Bas, sekarang Syekh Abdul Aziz. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad Abdullah. Ya. Buta juga mufti Saudi sekarang. Syekh Abdul Aziz. Alu Syekh. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. Terus lanjut. Al-Khamisu. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafara liqoulihi ta'ala dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Baik, yang kelima ini mengenai siapa yang benci sesuatu yang dibawa dari Rasul walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Walaupun dia mengamalkannya, dia benci poligami, ya, maka dia kafir. Ada partai setan Indonesia, udah jelas itu, nggak perlu ditanya. Itu partai itu gimana ya? Mereka anti poligami, anti lagi. Ini yang disebutin man abghadha, siapa yang benci? Ini anti lagi. Artinya ini memerangi. Udah selesai, nggak perlu ditanya. Orang nggak belajar awalnya dulu Islam, anti lagi dia, hah? Anti poligami, mau memerangi poligami. Allah musta'an. Soekarno poligami, pasti ada ngelesnya tuh ntarnya. Soal poligami, Jenderal Ahmad Yani poligami, Kiwil poligami. Terus lanjut, Nugraha itu poligami, Nugraha. Dan punya duit banyak entar dia, poligami itu dia. Iya nggak Nugraha? Insyaallah ya. Ini direkam nggak? Kasih istrinya entar. Istrinya udah dibina. Udah dibina. Masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya gak selesai. Abis Isa lanjut lagi ya. Abis Isa lanjut lagi bentar. Terus lanjut. Tafadhal. As-sadisu. Man istahza bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara. Wa dalilu qawlu ta'ala قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب, ini istihza, mengolok-olok, ya, apa yang dibawa oleh Rasul, ya, agama Rasul, pahala, sorga, ya, ini kayak sekarang mau ketawa takut dosa, itu ngejek-ngejek dosa. Makanya dihindarin ini. Ya, ingatin orang-orang yang berbicara seperti ini. Ya, di Subul Salam sama di Syarah Durus Nawafidul Islam, Syekh bin Baz dan Syekh Saleh Fauzan menerangkan ya faedah di ayat ini, bahwasanya yang kufur bukan sang mustahzi. Ya, bahkan hadirin di situ yang tidak mengingkari ya, maka dia pun kufur. Dia mesti lari. Terus lanjut. As-sabiu as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'athfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب. Yang ketujuh, sihir. Di antara bentuk sihir adalah as-sarf. Ya, sarf itu kan pengalihan. Ya, juga ataf. Ya. Kalau ataf, apa? Kalau sarf itu pelet. Ya. Kalau ataf, guna-guna. Siapa yang melakukannya atau ridho dengannya, maka dia kafir. Ya. Dalilnya wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah fala takfur. Artinya kalau kalian mengajarkan, maka kalian kufur. Jangan kalian kufur. Terus lanjut. Al-thaminu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa ad-dalilu qawlu ta'ala وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. طيب. Yang ke-8, مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِكِينَ. مُظَاهَرَةُ مُنَاصَرَةُ تَعَوُنْ مَاهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Tolong menolong terhadap orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Nah, ini kekufuran. Ini kekufuran. Ya, terus gimana dengan Syekh bin Baz yang mengizinkan pasukan Amerika di Saudi untuk melawan Irak? Nah, berarti kufur dong? Tidak. Pertama, Saddam Hussein saat itu berasal dari partai Ba'asiyah Sosialis. Ya, mereka sudah murtad sejak lama. Makanya Syekh bin Baz dulu sudah berfatwa tahun 80-an. Ya. Taib, innahu Saddam itu kafir walau kana yusalli walau kana yaqul la ilaha illallah. Saddam itu kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia sum, walaupun dia berpuasa. Kenapa? Karena berideologi Ba'asiyah. Yang kedua, ya, karena itu dalam rangka membela kaum muslimin. Waktu itu Irak sedang menginvasi Kuwait. Kuwait negeri kaum muslimin. Ya, dia menjajah, menghabisi orang-orang di Kuwait. Dan kemudian targetnya menguasai Saudi Arabia. Karena faktor ekonomi. Kalau haji, ya, visanya lari ke dia, umroh, berat, besar untungnya kan, dan minyak yang ada di Saudi, ya. Baik, yang ketiga itu banyak riwayat yang nanti kaum muslimin akan melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir sebentar nanti akhir zaman, setelah Dajjal terbunuh oleh ya Isa, maka nanti akan tegak keadilan Romawi, orang-orang Eropa akan mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin dan sebab yang lainnya dari berbagai faktor yang membolehkan hal tersebut. Taib. Nah ya, tolong menolong dengan orang kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin itu kafir. Ya, ya. Paling ini, misalkan itu Habib Rizik Syihab itu muslim. Ya, dia terpengaruh bid'ah Asy'ari. Naam. Taruhlah alu bid'ah. Iya. Tapi belum ada bukti dia kafir. Ya, oh tapi kan dia biasanya kuburiun, dia biasa nggak ada tuh pencap ponis murtad itu biasanya, mesti jelas gamblang, sorohah, nggak ada tuh. Biasanya kan kalau orang FPI kuburiun nggak ada itu. Tapi kalau secara umum dihukumi kayak gitu itu ponis bid'ah, nggak ada kayak gitu. Ya, jadi intinya si Habib Rizik itu masih Islam. Mubtadi iya, Asy'ari iya, dan Muslim, ya Muslim kan? Kalau dibilang pembatal kisah, mana pembatal kisahnya yang sorohah? Ya, enggak mudah. Baik, terus yang ke-9? At-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Liqoulihi ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam diina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik, yang ke-9 ini siapa yang meyakini bahwa sebagian orang itu boleh keluar dari syariatnya Muhammad SAW. Ya, semisal dia meyakini Khidir aja boleh keluar dari syariat Musa, maka saya juga enggak syariat, saya hakikat marepat, sudah keluar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Yang 10. Al-ashiru hal yaradu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. طيب. Yang ke-10 berpaling dari agama Allah. Dia enggak mau mempelajarinya, enggak mau mengamalkannya, masa bodoh terhadap urusan agama sehingga dia terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan. Bukan karena dia keliru memahami dari dia sudah belajar, dia memang enggak mau tahu. Maka dia kufur, keluar dari Islam. Ya, nah nanti kita dengerin azan dulu. Setelah itu ini karena tanggung ya. Kalau Mbak ada Isa juga nanggung. Ini sebentar lagi. Sudah azan belum? Siapa yang azan? Sun Siniko ya. Itu azan dulu. Baru kita lanjut insyaallah. Itu ada ini kok. Allah wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabb hadza wata salatu wa ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa maqama Muhammad. Baik, lanjut lagi. Wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid baina al-hazi'i wal-jaddi wal-khaifi illa al-mukrahi wa kulluha min a'zami ma yakunu illa al-mukrahi. La mukrahu wala farqa fi jami' hadina ya. Boleh juga boleh sebagai mustasna. Boleh juga sebagai badal mukrahu. Terus lanjut. wa kullu min a'zami ma yakunu khataran wa aktsari ma yakunu wuqu'an wa terus fayan bagi lil muslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Baik, dan tidak ada perbedaan dari seluruh pembatal keislaman ini, baik yang bercanda, main-main, sungguh-sungguh atau takut. Takut itu enggak diterima. Wah, ana kalau enggak melakukan, ana enggak ini, ana bisa dipukulin ini. Ya, bisa suruh tanda tangan matre 6.000, ya. Ana enggak bisa. Ilal mukrah, kecuali kalau dipaksa. Dipaksanya itu yang menyebabkan nyawanya hilang atau cacat anggota tubuhnya secara permanen. Kalau cuma dikeroyok, yang cuma bonyok, nggak ada yang cacat secara permanen, nggak boleh. Apalagi kalau cuma diancam matre, nggak boleh. Nggak ada itu kayak gitu. Ya, nggak bisa. Ya, semuanya inilah diantara yang paling dahsyat pembatalnya, yang paling berbahaya dan yang paling sering orang terjatuh ke dalam pembatal keislaman ini. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk mewaspadainya dan takut, ya, terjat pada atas diri sendiri terjatuh ke dalam pembatal Islam tersebut. Lanjut. Wa yadkhulu fil qism ar-rabi'i man yataqada anna al-anzimata wal qawanin allati yasunnuha an-nasu afdala min syari'ati al-islam aw anna nizam al-islam la yasluhu tatbiquhu fil qarn al-20 aw annahu kana sababan fi takhallufil muslimin aw anna أو أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. Baik. Dan termasuk ke dalam ya pembatal yang keempat. Pembatal yang keempat ini fiskis mirabi di bagian yang keempat dari barang siapa yang meyakini bahwa ya anzimah awal kawanin, sistem dan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu lebih bagus daripada syariat Islam, ya, maka dia kafir. Atau dia meyakini, ya, sistem, ya, undang-undang Islam itu nggak layak diterapkan di abad 20 ini, maka dia kafir. Atau, ya, ya, dia mengatakan bahwasanya sistem agama Islam itu penyebab kemunduran, ya, kemunduran umat Islam, maka dia kafir. Atau dia, ya, membatasi hubungan wanita dengan robnya, ya, gimana ini? Seorang. Kapan? Bukan seorang wanita. Dia membatasi antara hubungan seseorang dengan robnya, ya, itu hanya masuk di sendi-sendi kehidupan yang lain aja, ya. Dia membatasi hubungan negara, apa? Kalau negara, negara, agama, agama, agama nggak boleh masuk. Ini kayak pemahaman apa nih? Ya, Almaniun ini ya. Orang-orang sekuler, maka dia kufur. Ya, terus lanjut. Wa yadkhulu fi ar-rabi'i aidan man yara anna infadha hukmillahi fi qat'i yadi as-sariqi aw rajmi az-zani al-muhsani la yunasibu al-'asr al-hadir. Yang tadi itu yang tergolong kafir itu kalau dia ya apa meyakini hubungan ritual antara hamba dan robnya itu tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah duniawi, ya, masalah selain agama, maka dia kafir. Dan juga termasuk di sini di pembatalan keempat siapa yang berpendapat bahwasanya diterapkannya hukum Allah, misalkan dalam memotong tangan pencuri atau merajam seorang yang berzina yang muhsan yang pernah menikah, ya. Itulah yunasib tidak sesuai dengan al-asra, dengan zaman al-hadira, zaman sekarang, zaman modern, maka dia kafir. Ya, kalau sekarang ini lagi-lagi, itu bukan budaya Arab. Kita ini mesti melestarikan kearifan budaya lokal Nusantara. Ya. Maka ada yang beranggapan seperti ini, maka dia kafir. Dia kafir. Ini ijma ini, enggak ada lagi. Tapi itu enggak ada nih. Ini ijma. Ya, terus lanjut. Wa yadkhulu fi dzalika aidan kullu man i'taqada annahu yajuzul hukmu bi ghairi syari'atillahi fil muamalati awil hududi aw ghairihima wa in lam ya'taqid anna dhalika afdalu min hukmi syari'ati li'annahu bidhalika yakunu qad istabaha ma harramallahu ijma'an wa kullu man istabaha ma harramallahu mimma huwa ma'lumun min ad-dini bid-darurati kazina wal khamri wal riba wal hukmi bi ghairi syari'atillahi fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Baik. Nah, termasuk juga di sini juga barang siapa yang beranggapan boleh-boleh saja berhukum dengan syariat Islam, syariat Allah dalam hal muamalat, ya, dalam hal hudud, ya. Hudud ditegakkannya hukum-hukum Allah atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya, maka dia kufur walaupun dia belum sampai pada keyakinan bahwa hukum yang dianutnya lebih utama daripada hukum Islam. Dia enggak meyakini undang-undang Belanda itu lebih utama daripada syariat Islam. Dia enggak meyakini itu. Namun dia mengatakan boleh-boleh saja berhukum dengan undang-undang Belanda, berhukum dengan undang-undang Eropa. Kufur dia walaupun dia tidak meyakini undang-undang yang selain hukum Allah tersebut lebih baik. Ya, kufur dia. Tapi dia nang bidzalika yakunu qad istabaha ma haramallahu ijma'an. Karena dengan itu dia berarti telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan secara ijma'. Ya. Dan setiap yang menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, ya, dari hal-hal yang diketahui secara pasti dalam agama ini, misal zina, ya, ya, mencuri, menghalalkan zina, kafir dia. Ya, riba, siapa yang menghalalkan riba, kafir dia. Ya, dan juga berhukum dengan syariat Allah, ya. Kalau ada yang mengatakan boleh kok berhukum dengan syariat Allah, bahwa kafir bi ijma'il muslimin. Maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ya, yang A, B, B kita katakan. Ya, jangan gara-gara antum nanti ngisi di, ya, lembaga pemerintahan enggak berani ngomong ini. Hah? A, B, B. Habis itu enggak boleh ngisi situ lagi, biarin. Ya, dakwah luas. Ya, kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya, ya, dan dari adab-adabnya yang pedih. Semoga selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Baik, selesai. Ya, berarti Senin kita sudah mulai kitab Taqrirat, ya. Itu dari kitab, ya, Man ala Manzumah Al-Qara'id Al-Bahiyah, ya. Baik, hari Senin. Insyaallah, Senin ba'da Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika.